kau minta aku kapal pelangi. Masih aku coba menyentuhnya. Kau minta aku memetik bintang. Masih aku coba meraihnya. Asal jangan kau suruh aku pergi. Kau suruhku menjauh. Kau hilangkan hatiku. Apapun kau mau, tak pernah ku rasa berat. Yang harus kau tahu, cintaku tak pernah pergi. Pergi.